bersamamu saat kau ada di sampingku. Kini semua terulang kembali, masa-masa terindah bersamamu. Aku jatuh cinta lagi, cinta yang dulu bersami kembali. Aku jatuh cinta lagi, cinta pada mantan kekasihku. Cinta yang pernah ada di hatiku kini telah hadir kembali di jiwaku. Mungkin semua terulang kembali, ku ingin engkau seperti dulu. Ku telah jatuh cinta kepada dirimu. Aku jatuh cinta lagi, cinta yang dulu bersemi kembali. Aku jatuh cinta lagi, cinta pada mantan kekasih. Jatuh cinta kepada dirimu. Aku jatuh cinta lagi, cinta yang dulu bersemi kembali. Aku jatuh cinta